Makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mugi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kunan ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa ala-alae manusia. Wadhalika te mongkon-mongkon kabeh uta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah. Iku kama qala Sayyidi Asy-Syabul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngeten carane berpikir idza lakita nalikane ketemu sira ahadin ing suci minan nasi sanging manusa ra'a ta mongko ningali sira al-fadla ing keutamaan iku lahu lahu kedue ahad alika ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wa taqulu lan ucap sira asa menawa-menawa apa kuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad indawai mugi Allah khairan luwih apik min timbang ingsun wa arfa'ulan wa arfa'a lan luwih dhuwur asa ayakuna intawa khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane derajatan derajat. Fa ing kana mung kalamun ana sapa ahad iso khairan cacile. Maknane ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kaya ketemu cacile kul tang ucap sira hadza uta iki kulam ya sira tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Mergo cek cilik wa ana uta ing sota aso itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mung kewajib apa anahum sak temene sobi ku khairan luwih apik mini dibanding ingsun. Uta fala syaka mung ora ana keraguan iki mujud ana usah temne sobi khairun wa apik mini dibanding isin. Wa ing kana lamun ana sapa ahad ahadan sing laki tahu kabiran ku tuwa kulta mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki ku kot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qablis durunge isin. Nah ketemu cah cilik iki ora tau maksiat ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwe akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad ku aliman ku alim kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok tiyaden paringi sapa hadza maing perkara lam ablu kang ora temeka ingsun wa nalalan merkule sapa hadza maing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun wa alimalan ngerti sapa hadza maing perkara jahil tu kang bodho sapa ingsun wa wa ti hadza iku ya malu nglakoni sapa hadza ilmi iklan ilmine hadza wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan wong sing bodho kulta mongko ngucap sira ngene hadza utawi iki aso durakani sapa hadza wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana halu ta ingsun aso itu durakan ingsun wi Allah fi ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza aso wa bi jahlin iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu fi ilmin. Wa ana ta ingsun aso itu durakan ingsun wi Allah fi ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuhtamu kang den pungkas napa mali kedhe ingsun. Au bima ta klan perkara yuhtamu kang den pungkas napa mali aku kedhe akhat. Toh kita ndak tahu dia berakhirnya kaya apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiron ku kafir. Kulta mongko ngucap sira la adri ora ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayus lima yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayus lima yen to Islam sapa kafir. Fa yuhtamu kod den pungkasi sapa lahu kedhe kafir bi khairil amal iklan api-api amal. Fa yuhtamu mongko den pungkasi sapa lahu kedhe kafir bi khairil amal iklan api-api amal. Wa asalan menawa-menawa apa anak fura ento kafir sapa ingsun. Fayuh tamu kau den bungkasi sapa li kedhi ingsun bisu ila amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai sing disebut wau syabdu kodir jalan. Ini kita kitab Hunyah terus di bab di Ihya nggih diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama. Napa cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus niku kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan kenal dan saya juga enggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap enggak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap enggak ngambil sikap. misalnya berteman orang fasik, ya, berteman orang fasik itu yang macam-macam. Kita-kita sebagai fakih, ya, sebagai orang yang mengkaji fakih, itu memang fasik itu dibeda-bedakan. Ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak, atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, ya. Jangan karena kitab ini kitab Nasihul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik ketakabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah. Sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab, al-isyrak billah, syirik. Dua, qatlun nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniya bihali lati jarik, menzinai istri tetangga kamu, atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain, terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Apa? Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasiknya mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang enggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu. Tidak bisa, syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu tidak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib, macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya tidak boleh ngaji satu kitab. Hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadu. Ambil wong sing mateni bojomu ya tawadu. Ama itu gendeng gitu nih orang-orang orang tawadu tapi kok gendeng ini jelas ayatnya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa disalib aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal arad, sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong auto koto aidihim wa arjuluhum min khilaf, min khilaf itu di apa diselang-seling, itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar, meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah kita tidak melakukan itu, tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukane Allah, kadar dukane Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, materi ini di depan kiai-kiai kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa itu. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebo. Kemarin Rebo saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Yofur, terus saya habis itu ngajar Ma'had Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi kotil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam. Kamu gak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu, kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu gak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi, dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina, gak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi, dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi, kok kena ngipi tok, kok nangkwe ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya, kamu gak usah apa? Bilang, kamu gak usah ngomong, jadi gak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya sing ngaku kakian nanti saiki. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo? Ngaku. Saya kira usah dipenging, wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar, disarankan hala satar tahu bidailik, mana nih? Boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'u syariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilu nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantese wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantese wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau enggak qisas terus enggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung jeneng. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malayutroku kulu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guiling-ilingan. Nak orang yang berbuat dolim, lahum fit dunia khizyon, di dunianya harus dapat kehina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte, karena ini negara modern, demokratis, enggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia enggak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wis elek-elek lah. Cara wong nganggur ya wis sampah masyarakat, gento, semacam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bebo-bebo soleh, bebo soleh tenan, memang nak ngomong terukur. Terukur maknanya sing wis ngomong lonte akeh sekene bebo menang, sehingga kita kecelok cangkem apik. Masih oke, bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendo. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki, maki-maki. Ini penting kalau aturakan, kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, sombongane apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare, niku boten copet nih. Niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris, jadi niku tiang laris. Jadi orang di koyok di sini ono ide lonte dibatakno wanita harapan. Mungkin yo jadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan. Ada orang yang ait karena frisek ya, bukan ait karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar frisek ya, saya bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas itu. Di dokter tadi orangnya sangat-sangat nasionalis ya, dia ada gak mati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai, sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar ya, ikhtiar untuk mencari obatnya aib. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngetikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun gak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepengin ngukum sampean kepengin ngobati. Ono nak sampean kepengin nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawe bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundil, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengiran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, macam surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid. Wah bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu, song bodoh-bodoh PD, terus ngimami nyanyi Indonesia Raya kan jadi repot. Faham? Jadi kita ini harus ya harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih ku kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, ning Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilafe. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukume demenan piye fihi kaulani? Ora desa Arab. Barwan demenan kok fihi. Kaulani demenan dan rokok ngawur demenan jadi hukumi fihi kaulah kalau dia ini aku mau latihan ibu-ibu alim mau alim tapi ibu-ibu alim faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh, riba riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang tidak, pokoknya riba Allah jelas ngendikan jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'zanu biharbin minawahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'zanu biharbin minawahi wa rasulih. Harus jelas. Faham ya? Terus kalau suwon, kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ada ngerasaan, itu wong maksiat itu ya penak, orang ada pengadilan sosial. Orang ada pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ada yang ngerasaan kan ini jadi kontrol. Ini jadi apa? Kontrol. Ini misalnya ada hamil di luar nikah. Nah ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah, kena. Kan? Akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena, di komitmen jangan kena, supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing keceluk khusyuk, tokoh masyarakat, pemerintah itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu bebo cangkem apik. Sing bebo tok tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, napa? Tapi kowe wong kiai keceluk serbanan jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim, paham ya? Enggak ya kayak bebo, no? Bebo kayak kulo, pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti kudu anut. Lu panjang ngoten. Lo ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini, Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantas ya. Apa? Zaid dan Zaid gak pantas. Zaid itu sama sholah ya agak waduh. Pokoknya ada uang mati bergoblosan. Nah saya lihat uang mati ini bergoblosan. Lalu kalau nanti ngalami. Mati bergoblosan oplosan. Kadang-kadang itu bawa yang sholah, kadang bayi sholah melalui majlis taklim. Putune kurang ajar, ngumpi oplosan mati. Mati tenan ya. Mati lah urip dulu. walhasil rame. Iya, jelas mati ini gua oplosan. Wong seksinya ada dan komunitas grupnya ada. Ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu. Saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takok iki termasuk ketop tak ndak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Ngene ae, satpam-satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa yo kon salat wis 5 ta 6 kuwi syarat. Sing kuwi mbebo ora salat. Ya sing kuwi mbebo ora salat. Ayo iki ketop, napa? Begini logikanya begini. Ini rungokno tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Faham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede, pikiran saya anak salah, anak saya ngontrol. Aku ora pede malah mulang di sini. Mergo salah ya ora konangan, bener ya ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Ya tapi kan ibadah, ya. Mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apil. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati, nguk digolek no whisky, ya, sekolah disik tuku, kelarem tuku Petrus, apa Petrus, saiki kenangan dia mati tak ubeni whisky. Untuk pas mati agar digeludung no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolati. Si piye-piye ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelelah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang, kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi ombe arak, terus digelundung no. Begini cekinan, remi, repot mana? Wes sorokulo, wes saat tahlil bid'ah lah, keng gremeng tahlil lah. Anggap aja ini penolak ceki, wes rasa. Wes keng gremeng lah, wes gak ono hadis sunai Rasulullah. Mung zaman Nabi ben ahlili sapa, Nabi jelas swarga, mbok tahlili ngenyak wong. Harus ini zaman urung ono mudin ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ada tuntunan. Kita tidak ada hadis sokai, gawe-gawe yang tahlil ada hadis sokai. Itu biasa, ada yang kita lakukan. Aku yang kita lakukan itu yang Gus, anda ini orang alim. Yang kita lakukan bisa rontok-tontok sunnah rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya. Podoh cangkem melek kok ya ada hadisnya. Podoh ada hadisnya, geger. Tidak ada Nabi ngajari cangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama rajin lah sama ini. Rawanin Rosno. Nah ini saya ulang lagi. Iru ngono tenan. Orang yang jelas mati oplosan. Pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Tuh saya pernah ya ada sekitar apa 22 kilonan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Jadi orang untuk soleh, wong ini soleh, terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujuni ayu juga wong lu cuma mati malah bunuh diri biye, kehilangan bujo, kehilangan awak itu. Itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anis yahfi, lari dari perang atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya, saya ulang lagi, melahirkan. Ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam. Karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Faham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum ya? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di pendem. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya kan tadi saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat Mas Yofasek lah diperlakukan sebagai jenazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno disepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdullah bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga dan roh nak kelakuane Abdullah bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lho kula nate nglakoni lho niki nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wong itu tukang nanggap dangdut. Dan lu semblotor-blotor niku. Macam-macam lah. Lho itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultus e wong abangan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam pira jam 09. Mungkin ngapunten Gus, jam 02 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang menemangnya maksiat ya kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kan usungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal ngalim penting paling gak wong nyok alim ono apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nekah orang alim ndak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma aleh. Yaitu carane mati ne mayit oplosan lah ya didusi dikafani disolati dipendem. Saya sebut satu-satu ya didusi dikafani disolati dipendem. Kefiah nekah ya dinekah no waline utawa wakile dengan dua saksi wes. Sekarang kalau kita ada datang lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua punya pikiran begini semua, lalu bedane piye wong saleh mbek wong fasik? Sing mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misale PBNU mbek PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong saleh karena tokoh sing teko yo. Terus samal farku benana wa benahum kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, enggak mau nyolati. Saya enggak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo pisan. Ngusuh utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya kayak jajan. Oh, itu mau orang dinar. Orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun. Buatan purun. Saya kaya-kaya lah. Utangnya berapa mas? Ada 4 juta ini nanti kalau tangkleti utangnya 4 juta serah gelam Nabi kalau mau di atas 10 juta mas. Tapi orang ngelangkai orang pulau tadi kan aset kalau ada 1 juta mas di sini ke 4 juta aset itu berapa ini Nabi gak kerso itu masyur Nabi itu gak mau nyolati tapi sebelum Nabi gak mau nyolati Nabi ngetikan gini itu masyur di hadis-hadis sallu ala sohibikum aku ranyolatilah tapi kue-kue kudu tetep nyolati. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan jika ada orang fasik meninggal maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Mbah Dullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kitop sing mujma'le. Ini sebaiknya gak usah nyolati karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata orang fasik lah ya disolati wong top-top. Ya sing nyolati cukup ya Pak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fase pokoke sementing ana salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Kados kula ngangkat none kawu artis ndang itu sudah teko mus yo delok. Tapi piye-piye sing ngangkat no kiai, misal kiai ra teko terus diangkat no penyanyi-penyanyi dangdut malah karu-karuan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. ini penting kolator no ben kowe ora terlalu garis lurus ya aja garis bengkok mesti ngerti duduk perkara hukum itu tahu ya jadi ini penting kolatoraken penting sekali ya jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu nggih sallu ala sahibikum jare dawuh nabi senajan to aku ora nyolati tapi kudu tetep nyolati sudah itu berhenti sejarah. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kerso nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang gini, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kerso nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Utang di Ebrono, tapi saya meninggal, sayangnya saya ngerang utangi tengen dulu malah nengol nengol. Kalau termasuk rasa cocok, adat nengol cocok separuh, rasa cocok separuh. Gue, nak buatan amprat jalan Ebrono, gue, saya meninggal, saya ngutangi tuh. Buatan nih uang rajin jelas jelas bengak bengok. Gue, Ebrono itu saya itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok bengok? Dari tapi itu lumayan setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak ono wong diutang rabuk salati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Lan iki jogeman gedengung utang. Itu hebatnya Rasulullah, beliau itu akramul khalqi tapi tetap hidup ka adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi diutang. Itu Rasulullah. Ora koyo kowe diutang asli nah niku niku sewajan asli permanen. Wong akhire ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adroihi, min duruihi. Itu nilainya baju perang zaman itu tuh secara sakniki itu sudah hampir 500 juta apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari artinya kalau kamu punya utang memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi sehingga nyari ridonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang dimurtahinnya yang terima gede kan pasti rido. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik-naik, boten-boten karena itu ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nanti di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitab. Tapi gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok. Wah, aku ini ngomong. Aku nang rasa kitab. Kesuratannya sing top itu. Orang oleh teko. Berarti sing rata kok ngerasa top. Akhirnya udah teko. Berkemudian dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau gini nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi pun boten di panitia ni NU atau Muhammadiyah boten biasa silaturahim, boten nanten panitia ni, jadi boten nanten sponsor ya, wong do biasa ketemu mawon. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati, dia ni mau mangkel perkara ni wong iki nak jisik nak wayono jamaah tipe dibian terondang kitan. Wong fasik kan mangkel lho. Kulo nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ana Jumatan tau disumeti mercon, Gus. Terus dene crito, masjid kulo nate protol gara-gara wong iku. Kok jenenge ngengken kulo nyolati. Keberatan, Gus. Kok dene crito elek iku nak ana jamaah disetelo dangdut, pokoke njen wong fasik ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid tuh. Kadang ya ketenangan ra ana jamaah niku. Terus tak mau gitu, aku kiai gue bobok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Sehingga banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada enggak muridnya bapak, enggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Mbah Abdurrahman. Jadi tetap hormat. Mulanya nyai latihan kok Mustafa itu kesel, perkaraannya uang itu orang hormat sih, jadi itu kesel. Nah itu takok ngoten. Jawaban saya begini, mbah, jenengan nak maca sholawat, nak ono wong mati kan sholatnya biar, mesti saya ingin. Takbir ula, takbir, takbiratul ula ya, atau takbiratul ihrami kan takbir ula Fatihah saniyah itu maca sholawat. Terus ketiga itu sih ada masalah dongano mayit, takbir keempat salam, sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujik suwira salam-salam kalau nyolati jenazah teng Mekah itu anggar takbir keempat itu langsung iya gimis bagi kalau nanti makmum Syed Ahmad anggar takbir keempat itu langsung tapi ini Indonesia bar takbir keempat ujik suwi ujik suwi tuh yang magelang ujik suwi malas yang suwi ya. Nak ning feke ku anggar bar keempat yo salam ning Mekah nggih ngoten tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordere piye ra roh kowe. Ing desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani mergo yo wedi gak pantes bar kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain apa. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksud e sepundi? Lah sing maca Fatihah rak jenengan, berarti sing tok ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesane mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah tak kok getun. Anggep ae golek ganjaran dhewe. Wah yo Gus cocok. Lah masalah ndongakno mayit. Yo ngene, ndongakmu kan wis ndonga ngepeh. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kana ra donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jeneng jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Anggir takok iki wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan maya sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing kok la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil sing maca apa mayite? Sing maca la opo ki getun maca nang fasik, maca dhewe wis. La ilaha illallah dakhalal. Oh rumah teman mbak mayit ngantin angin jadi apa rumah mayit mikir aku dewe lah apa begitu juga kita mau selawat apa selala Sayyidina Muhammad yang wangil itu yang sampai orang udah menang kabe ada tenuk yang wangil apa yang ada jamak lumati kami tidak gak yang sering Allah sholli abdolas sholati ala asadi makhlukotika nuri hidah saya ke siapa lu aku buatan hati mimpin ngotong perkara ini orang terus menang kabe wah malah repot ya. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Wah, nanti diprotes. Gus, kiye sing angel lho, jenengan sing angel. Aku nak sing angel ke meneng yo sing kuwi. Agar sing angel kan kiye ne tok sing ngomong liyane wae. Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan gajarane luwe akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nah, nama aku kau nih aman masih aku lafadz yang terkenal loh, semuanya ikut baca apa loh, sopong. Tapi nak kiki debutan saya harap tetap mengaku sing angel-angel, ben kesana wo, apa? Tapi nak kulo keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menang IKP, menang tara mas nih gue nama Kristiku. Wah angil loh mas, Umar Soli Abdullah Salatil Asadi Makhlukatika Nuri Huda Sikina, Mulana Muhammadin terus. Ada maklumat jika kami data kalimat itu pokoknya wong ke arah urun repot tuh. Jadi kiai ya macam-macam. Mungkin sih macam begitu. Terus kalau sing gampang-gampang, mungkin diwajah wong ake. Ono sing. Ego dah ilah kan foto mus. Do ilah melok tarik kau wangil. La ilah ilah al mawjud. Apa mus? Urutannya mana nih? Al mawjud fikuli. Makan terus al maskur fikuli kan terus. Wira mustahanan anhu fikul dihal ini gini apa yang gampang ini gini edisi gampang atau yang angin gak sengkia ini loh gampang ngono ngono la ilaha illallah al mazkur fi kulli lisan meneng kabeh ngono la ilaha illallah terus apa ghairu mustahnan anhu fi kulli ngomong kula ora SK item agar tahlil yang tuban bingung perkara kok lafat kok aneh kabeh padahal ben tahlil itu santri kula kowe kok iso ngono itu sampun tetep dadi aku kiai mu ora iso Orang tiap daerah itu yang ada itu bidu-bidu wah mati nombong ya om kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung gak pernah lihat kalau diberi balikman itu baru di nepe pidato ke susu bapak pidato temuti ngerti nak kiai ku terkenal tahlilnya suwi mergo kalimatnya ku aneh-aneh jadi kalau suwan dia tahlilnya kalau mawon mergo dia ke susu terus siap mau cokol hubing telu lalu ketemu pun dia terus pidato mergo khawatir nak kiai ku rabar-bar mergo pas ke susu tapi nak ke susu gitu. Ini cerita, jadi nah kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini diisi oleh tradisi mereka, mereka terus teki minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik ngempet-ngempet sidik tekan yang majlis niati ngurip-ngurip tradisi Islam senajan itu kue gedeng mayi gedengnya merasa bisa ilangi, gak apa-apa umpajan mayi itu lalas yang dicolong ke dunyamu majid yang di imamannya itu ini kurikin kena mercol wajan uang nak fasek yang desa kan terus parah tenan. Kados desa kulon itu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut desa-desa debutan wonten itu repot biasanya langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa iki dibutan wangel Kang Wabot. Wis ora abot kiai dinengono dilarakno macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi ya nyon sewu kayak enggo bojone orang yang membunuh, kamu enggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya nyun sewu ya naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak kuwa. Kamu yang hanya melanggar itu hak kuwa. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini Afifah apa? Afifah itu apa cara jawab? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya ngomong Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa mangkel nol diganggu fasilitas dari suaminya? Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania fi halilati jari. Kamu menzinai istri orang itu. Istri orang pun di kelas-kelas dan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Sehingga kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya nyon sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Dhasil Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu gak sampai 100, gak sampai 10 sama. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Kuwi kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan to, ora cukup. Aku roh ning dhuure tetep ora iso dalam hukum Islam kudu roh alat kelamine lanang mlebune ning vaginane cah wedok. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo Jesus. Tidak diterima. Terus parah yang meneh saksi papat iki kudu adil. Ada yang pegawai yang nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi empat yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk ning vagina. Terus wong iki gak fasek termasuk fasek sing pegawai ade nginceng. Misalnya sekiranya Mustofa adil lu kok nganti roh? Kulo kepen nyidul, lu wong soleh sih. Wong soleh sih ngencengan. Nah, kemungkinan juga. Nah, so, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tambah hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami. Suami membunuh istri. Pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan, wong ape zino, terus wedoke ngomentari, mas kira ngadus, sing lanang tersinggung ditekek, mati. Nah ini kita harus dengar ini, supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam, rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam, karena cemburu, membunuh. Karena tersinggung sama pasangan lontenya, membunuh. Kan natijanya sama, sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam, toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati, jadi dilebok no tabung LPG, jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni, dan dimutilasi, macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV-TV rata-rata kan pasangan selingkuhannya. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritik kan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi empat menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso iso diedit. Ra oleh foto apa meneh video enggak bisa. Bisa di wong kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan waqad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulih mergo ibujune iku ning dhuure wis ana wong lanang liya. Madza af'al? Sing kula sing dilakoni tiyang niku madza af'al dilakoni napa? Nabi jek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda ala dhari. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kondhaf nuduh orang. Lah. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar di papat. Kula kan golek wong papat sedeng. Bar, lo kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al-bayyinah wa illa khudda ala thoriq. Yo tetep bayyinah nak rope. Nah, saya itu berkali-kali bahsul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi, itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya, cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang si rasoleh itu ya oke. Wong lanang si rasoleh, soalnya melaporkan istrinya, karena wis rasoleh kepengen megat, Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Faham ya? Maka sebaiknya Nabi mah enggak percaya. Faham sih lo maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nama? Li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah itu gini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Cara saat ini sumpah sambil berdek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Bariku wis dilepas. Furiqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Lah kok ngenteni perkembangane pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing goro. Lah berbeda misalnya. Utane cara saiki diplintes tronton ngono. Kalau di daerah saya gitu kan ana pantura to. Lah do tukaran ngono. Aku adek nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe ngono. Aja truk tok muni tronton. Saking mangkel. Sangge debat ngono. Nak sing mumpung belah ya ngono kecemplung segoro. Sumpah ya apa? Mungkin nak sing biasa ni Merapi sumpah ke toko tulol kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Biar-biar Allah menghentikan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya khisyun. Di dunia itu pantes sih, itu untuk ono inane. Mulanya dilalau Indonesia darane copet yo. Copet ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodoh, sing nyopet jenius. Wah yo repot nang susu-susu nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Wah lonte warani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah yo repot. Lan kula seneng Indonesia niku tak anggap apel. Artinya apik iku. Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa penyakit masyarakat, bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Secara pulau wis bener kok, Pak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gadah sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional. Itu dibahasakan secara keras. Maksudnya Amerika, nak darani lonte, ya lonte. Aku sering delok film-film barat. Kulau sering delok, ya konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh ya sing dimarahi ya selingkuhane, ora ono kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis lho PKI lah, ning Cina sing nyolong mbek sing dicolong sing melayu sing di sing nyolong lho kok ijek islami kok roh nak sing nyolong ora kok sama rata sama rasa terus paham ya. Mulane bener zaman Kiai Sahal almarhum. Nah, pondok kulon, uang dari ibu-ibu PKI ku rawono. Aslinya neng hati ini yo duit tahu. PKI mau gaya-gayanan. Maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu hanya menolak faham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, ndak bukan PKI yang organisasi. Ndak. Fitrah manusia itu hanya menolak faham. Buktinya itu tadi orang yang selingkuh yo delik. Wes PKI lah, nak selingkuh delik tor. Nak nyolong delik tor. Lo rawat di pengiran, rawat di hukum kok delik tor. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling nak konangan melayu. Ora kok sampe kae. Wes ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wes dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratullahil lati fatarana salia. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Maksudnya ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata nak pas nyolong yo. Delik. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan gak perlu delik. Jadi bar nyolong terang-terangan nih. Disentak sing duwe omah. Piye dunya aku mbok jupuk. Dunya piye iki sama rata sama rasa. Sembrono iki jenggo anggap dunya. Ndak juga kan. PKI jumlah ayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu gak bisa nerima orang kok gak Islam itu gak bisa. Karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah. Dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Makanya disebut fitratawahillati fatoronna saliha. Bahwa agama ini sesuai fitrah, nurani manusia. Walaupun kalau dungan ini Muharram, pergi ngaji jingkan pun buatan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbul ya syakur wa salli wa sallim ala hikmah. Wala khalili ka Ibrahim wa nasi ka Musa sofi ka Isa mana satu hiratan fi ka sidinan wala ambiya ika rasul ka semua. Allahumma ya Allah inna ka ta'alamu sirruna wa ala niyatana faqbal ma'firatana ta'alamu ma'fi nufsina faqfir lana zunubana wa ta'lamu hajatina fa'atina sulana ya Allah wa yassir lana umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sakatina wa qina ya Allah min syarri ma qudiya lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu ila radita wa lakal hamdu ya Allah fa'sir ridha ya Allah ya Allah lakal hamdu ya Allah min al-mizan wa muntah alaihda wa mablaqa ridha ya Allah muntah Allah malaka alhamdu kami ambahu di jadah itu jika alwi usul walillah nusifah na'an alaika anta kamar Allah maya ilahana ya Allah adrikna bi alaika wa na'maika fi kulli halatina sahatina adrikna ya Allah bi ni'mati minka fadli minka wa awni minka hatta lanahlika ya Allah wa innana jami'an lannahlika wa lannahlika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mutarikuna ya Allah daiman wa fi kulli hal fi na'maika wa lika fa adrikna ya Allah bi lutfikal waqi ya Allah ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin ya Allah ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin fi hadis zaman al kafiril balwaq wa innana ya Allah naqumu fi hadith dar ya Allah li sujudi laka wa li iqamati laka ya Allah wa li ilahi kalimatika hatta nahya wa namuta ala bayinatin minka ya Allah ya Allah ahyina mutamassikina bi dinika wa mu'linina li dinika wa mu'lina li kalimatika wa amitna ala dinil islam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi harakatina wa sakatatina ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Sirin fa'ala. Minas suratul mustangu minrandan lagi na'anam ta'adhi. Muhirin muhirin.